Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-48, bab tahdhiri min idza'is salihin, bab peringatan tentang bahaya menyakiti orang yang saleh, wa du'afah dan menyakiti orang-orang yang lemah, wal masakin dan menyakiti orang miskin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, sungguh mereka adalah orang yang memikul kezaliman dan dosa yang nyata. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Ad-Duha, fa amal yatima fala taqhar wa amasa ila fala tanhar. Fa amal yatima, adapun anak yatim, janganlah engkau hardik, wa amasa ila, dan orang yang meminta, baik meminta harta atau meminta ilmu. Maka peminta di ayat ini mencakup dua jenis peminta, peminta harta alias pengemis, peminta ilmu alias orang yang bertanya. Maka jika ada pengemis atau orang yang bertanya tentang ilmu dan dia bertanya untuk cari tahu dan bukan untuk ngetes atau niat-niat buruk yang lainnya, falatanhar, maka janganlah engkau bentak. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah disampaikan di bab sebelumnya, yaitu firman Allah di hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang menyakiti kekasihku itulah orang-orang yang saleh, sungguh aku umumkan peperangan padanya. Demikian juga hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu di bab tentang bersikap baik dengan anak yatim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la in kunta ardabtahum, wahai Abu Bakar, sungguh jika engkau membuat mereka marah, yaitu para sahabat-sahabat yang miskin, jika engkau membuat mereka marah, laqad ardabta rabbaka, sungguh engkau membuat marah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis dari Juntub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salata subhi, siapa yang mengerjakan salat subuh, fa fi dhimmatillahi, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai, maka janganlah Allah itu menuntut kalian dikarenakan kalian mengganggu orang yang berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai yudriku, karena siapa saja yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengganggu orang yang Allah lindungi dengan gangguan, sedikit pun gangguan, dengan gangguan apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menangkapnya, thumma yakubbahu ala wajhihi, kemudian Allah akan telungkupkan pada wajahnya, fi nari jahannam, di api neraka. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, kita berada di bab tentang at-tahdzir, peringatan tentang bahaya menyakiti orang saleh, orang-orang yang lemah, di antaranya adalah orang-orang miskin atau semacam itu. Kemudian Imam Nawawi membawakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 tentang besarnya dosa orang yang menyakiti orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan menyakiti adalah berupaya untuk menyakiti seseorang dengan tindakan yang membuat sakit hatinya atau membuat sakit badannya. Maka menyakiti mencakup dua hal, menyakiti secara fisik, menyakiti badan, atau menyakiti hati dengan membuat sebel, membuat jengkel, membuat marah, membuat sedih, dan yang lain. Ini adalah semua bentuk menyakiti. Dan jika yang disakiti adalah orang yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka ini dosa yang besar. Namun jika menyakiti itu karena dia salah, ya, maka tidak dosa. Semacam ada muslim yang mencuri, kemudian sehingga karena tindakannya dia berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan, maka tentu hukuman potong tangan baginya adalah tindakan menyakitinya. Namun itu menyakiti yang dengan alasan yang legal dan sah, dan ini satu hal yang tidak mengapa. Oleh karena itu diantara contoh menyakiti, ya, maka menyakiti itu boleh jadi dengan bisabi, dengan mencela, menyebutkan kejelekan, wasyatam atau mencaci maki, ya, mengucapkan ucapan sumpah serapah, bahasa Jawanya misuh. Maka ini tindakan menyakiti. Demikian juga ikhtilakil asya alaihi, mengada-ada satu hal, mengada-ada artinya bohong, yaitu fitnah, berita bohong tentang seseorang, orang tersebut begini-begini, namun itu tulen mengada-ada, maka ini tindakan menyakiti. Atau berupaya untuk dengki dengannya dan hal-hal yang lainnya yang menyakiti seorang muslim, ini semua hukumnya haram. Karena Allah jelaskan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 bahasanya orang yang menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka ini memikul kezaliman dan dosa yang nyata. Dan bisa dipahami dari ayat ini bahasanya menyakiti orang yang beriman namun disebabkan kesalahan yang mereka lakukan itu tidak mengapa. Contohnya adalah menegakkan hukuman had, hukuman kepada pelaku kejahatan, atau kemudian wa tarimi zalim, menghukum orang yang zalim dan semacam itu. Maka hal ini meskipun ada unsur menyakiti, namun tindakan ini menyakiti ini dikarenakan ulah dan kesalahan yang dia lakukan. Maka ini tidak mengapa dan tidak boleh kasihan. Bahkan dilarang kasihan sebagaimana firman Allah di surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Kemudian Allah katakan wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kalian merasa kasihan kepada keduanya, kepada orang yang mau dihukum cambuk 100 kali ini, jangan merasa kasihan. Tidak boleh kasihan fi dinillahi, dalam menegakkan hukum Allah. Kalau masalahnya masalah orang salah kemudian dihukum, tidak boleh kasihan. Maka tidak boleh berpihak kepada penjahat dan kasihan sama orang yang jahat. Namun berpihaklah kepada korban kejahatan, kasihanilah mereka. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kasihan itu tidak berlaku untuk pelaku kejahatan. Ini, kasihan itu ya, dalam konteks ini adalah diletakkan kepada korban kejahatan. Lain hanya dengan hukum manusia, seringkali hukum manusia itu memberlakukan kaedah kasihan kepada penjahatnya, dia punya anak yang kecil-kecil yang masih harus ditanggung, dinafkahi, maka dikasih hukuman yang ringan. Maka ini baru melakukan kejahatan sekali saja, ini dengan kejahatan meskipun keji dan kejam, maka dikasihani. Atau kemudian sekedar sopan selama pengadilan, itu selama proses pengadilan sopan, kooperatif, itu jadi alasan untuk kasihan, akhirnya hukumnya dientengkan. Adapun dalam dalam hukum Al-Quran, maka tidak boleh kasihan sama orang yang jahat, tidak boleh kasihan sama penjahat, tidak boleh kasihan sama orang yang mau dihukum karena kejahatannya. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, janganlah kalian kasihan, janganlah kalian dikuasai. Sebenarnya ta'khudkum itu artinya dikuasai, rasa kasihan jangan sampai menguasai kalian. Ya artinya ya ada sisi kasihannya tidak apa-apa, tapi jangan sampai itu menguasai hati sehingga akhirnya hukumannya dikurangi atau malah dibebaskan dari hukuman. Ya, maka ada sisi-sisi oh, kasihan sebenarnya, ya, tapi ya cuma sebenarnya, sebenarnya kasihan. Ya, tapi kok ya kurang ajar orang ini, ya, ya, kok kurang ajar orang ini, ya, ya, dihukum saja, ya, tapi sakjane kasihan, ya, sakjane mesaki. Ya, yang tidak boleh itu dikuasai oleh kasihan. Sehingga karena dikuasai oleh kasihan, akhirnya akhirnya kemudian hukuman dikurangi atau ditiadakan. Karena rasa kasihan itu di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Karena itu adalah berkenaan dengan rasa dan hati. Kok orangnya mau dihukum kok nangis, gitu. Setiap proses sidang kok nangis gitu misalnya, kan tanpa kita kehendaki boleh jadi muncul kasihan. Maka kalau kasihan itu boleh jadi adalah sesuatu di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, tiba-tiba muncul di hati kasihan. Sehingga yang tidak boleh adalah ta'khudkum wa'fah, kalian dikuasai oleh rasa kasihan. Dikuasai oleh rasa kasihan dengan orang yang jahat, akhirnya hukumannya dikurangi atau hukumannya ditiadakan. Nah ini yang tidak boleh. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak boleh kasihan sama penjahat jika kalian tulen beriman pada Allah dan hari akhir. Ketika hukum Allah menyatakan orang ini harus dihukum, maka orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir akan menegakkan hukuman dan akan mengesampingkan kasihan yang muncul di hati. Maka orang yang bisa tidak kasihan dengan penjahat adalah orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Itu orang yang bisa betul-betul, orang yang bisa tidak kasihan dengan penjahat. Kalau orang ya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka boleh jadi rasa kasihan menguasai dirinya dan hatinya. Maka tidak mengapa menyakiti pribadi seorang muslim disebabkan kelakuannya dan kejahatannya terhadap dirinya sendiri. Maka fa inna dzalika la yu'athiru alaihi syai'an, maka hal itu ya, tidaklah berpengaruh padanya sedikit pun. Ya, tidak mengapa menyakiti orang yang memang layak untuk disakiti. Kemudian Imam Nawawi mengisyaratkan sejumlah hadis yang menunjukkan bahaya menyakiti orang yang beriman. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang menyakiti kekasihku maka aku umumkan peperangan kepadanya. Maka orang yang menyakiti salah satu kekasih Allah, maka Allah Ta'ala mengumumkan peperangan kepadanya, dan siapa yang Allah perangi pasti dia merugi. Para ulama mengatakan bentuk-bentuk menyakiti orang lain itu banyak. Ada di antaranya menyakiti tetangga, ada di antaranya menyakiti sahabat dan kawan, ada di antaranya dalam menyakiti mangkana ma'ahu fi amal ibn al-a'mal, rekan kerja atau karyawan. Meskipun tidak ada persahabatan di antara mereka, di antara bentuk menyakiti adalah bil mutayaqa, dengan menyempitkan ruang gerak orang itu dan semacam itu, maka ini semua haram dan wajib bagi seorang yang beriman, seorang muslim, untuk mewaspadai dan menghindari perbuatan semacam ini. Demikian juga tadi ada hadis Abu Bakar. Abu Bakar membuat tindakan yang membuat marah para sahabat yang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, jika engkau membuat mereka marah, jengkel, sebel, sakit hati, mereka orang-orang miskin, engkau membuat marah Allah Subhanahu wa taala." Membuat marah Allah Subhanahu wa taala artinya dosa besar. Maka menyakiti orang miskin dengan menghina mereka, mengejek mereka karena kemiskinannya, merendahkannya, karena kemiskinannya dianggap kemudian rendah, hina, ini perbuatan yang berbahaya, membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang saleh dan di antara ciri orang saleh adalah orang yang rajin mengerjakan salat, terutama salat subuh, terutama salat subuh berjamaah. Dan Nabi katakan, siapa orang yang mengerjakan sholat subuh, terutama yang dimaksudkan adalah subuh berjamaah, dia adalah orang yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyakiti orang ini, maka Allah akan menuntutnya, karena dia menyakiti orang yang Allah lindungi. Dan Nabi katakan, siapa yang menyakiti orang yang Allah lindungi, maka Allah pasti akan menangkapnya, kemudian Allah akan telungkupkan dia pada wajahnya ke neraka. Oleh karena itu diriwayatkan seorang penguasa dan gubernur yang kejam, Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia adalah seorang yang berdarah dingin, orang yang gatal untuk tidak ketika selama beberapa hari enggak bunuh orang, tangannya gatal. Sehingga padahal dia cuma seorang gubernur saja, itu orang yang mati di tangannya tanpa perlawanan, karena dalam keadaan diikat dan dia pancung. Maka orang yang mati di tangannya karena tanpa perlawanan itu ada 24.000 orang. Itu belum yang dia penjara tanpa alasan dan sebagainya. Ya, karena hobi dia bunuh orang, dia gatel kalau tidak bunuh orang. Maka akan tetapi diriwayatkan bahasanya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi ini, dia tidak akan mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah. Dia akan cross-check dulu, ini orang ini dipastikan tidak sholat subuh jamaah, ini sholat subuh saja tapi tidak berjamaah, maka dia berani menyakitinya, boleh jadi memenggalnya atau yang lainnya. Karena Hajjaj mengimani hadis ini, siapa yang sholat subuh, yaitu sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan perlindungan Allah. Jangan macam-macam dengan orang yang Allah jamin, orang yang Allah lindungi. Siapa yang mengganggu orang yang Allah lindungi, artinya nantang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengganggu dengan gangguan apapun pada orang yang Allah jamin, Allah lindungi, maka Allah akan mengejarnya, Allah akan menuntutnya, Allah akan menangkapnya, Allah akan masukkan, Allah akan telungkupkan dia ke dalam neraka. Kemudian kita berlanjut pada bab yang ke-49, bab bahasanya penilaian terhadap orang itu berdasarkan lahiriah. Wasara'iruhum ilallahi ta'ala, sedangkan isi hatinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa itu lahiriah? Apalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Maka orang itu diberi ahkam, diberi nilai, diberi penilaian, diberi label berdasarkan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya, ucapannya, perbuatannya baik, kita katakan sebatas yang kita tahu dia orang baik. Nah, ketika ucapannya ucapan bejat, ucapan kasar, caci maki, omongannya sumpah serapah, maka kita katakan dia adalah orang yang jelek lisannya, buruk lisannya. Meskipun dia mengatakan hatinya putih seputih salju. Nah, itu urusanmu dengan Allah. Itu urusan di akhirat, bukan urusan label dan status di dunia. Itu urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan Allah itu artinya di akhirat. Di dunia kamu orang jelek lisannya. Kamu adalah orang yang jelek lisannya. Demikian juga orang yang ada perbuatannya adalah perbuatan yang buruk, maka kita katakan dia orang yang buruk. Tidak mungkin kita katakan orang baik. Meskipun dia bersumpah, wallahi saya itu hati saya adalah hati yang baik. Saya lagi proses membersihkan hati meskipun kelakuan saya masih begini. Ya itu urusan, urusanmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau jilbabi hati dulu, mau jenggoti hati dulu, atau mau ngapain dulu, itu urusannya. Urusanmu dengan Allah artinya di akhirat. Adapun penilaian di dunia, label di dunia, sikap orang kepadamu di dunia adalah berdasarkan lahiriah yang engkau tampakkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa in tabu aqamu salata wa atau zakah fa khallu sabilahu. Maka jika mereka bertobat dari kekafiran, kemudian secara lahiriah mau menegakkan sholat, mau bayar zakat, maka biarkan mereka. Jangan sakiti, jangan ganggu. Mereka ini orang baik. Maka jika ada orang kafir bertobat, lahiriahnya baik, dia orang baik. Biarkan mereka, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Dalil yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat. Jika mereka sudah melakukan itu, sudah bersyahadat, salat dan zakat, artinya lahiriahnya baik. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menjaga darahnya dan hartanya, tidak boleh diganggu. Hartanya, orangnya tidak boleh dibunuh dan diperangi. Orang hartanya tidak boleh dijadikan sebagai harta rampasan perang, tidak boleh disakiti. Ila bihaqil Islam, kecuali jika melanggar aturan Islam. Kalau Muslim melanggar aturan Islam sehingga dia berhak untuk mendapatkan hukuman, atau dia melanggar sehingga hartanya diambil karena aturan Islam, maka itu tidak masalah. Namun jika tidak ada pelanggaran, maka pada dasarnya orang yang menampakkan lahiriah yang baik, buktinya dia sholat, dia bayar zakat, maka dia adalah saudara. Gimana kalau dia pura-pura? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya hadis, wa hisabum 'alallahi taala. Perhitungan pastinya apakah dia pura-pura sebagai muslim ataukah tulen, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi urusan kita, dia ini sudah ikrar syahadat, salatnya beres, kaya dan terlihat dia diketahui bayar zakat sudah. Kok pura-pura, ternyata pura-pura muslim, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak menampakkan aslinya, dia tidak menampakkan kemunafikannya melalui Twitternya, melalui Facebooknya, melalui tulisannya, melalui artikelnya, ya kita nilai dia saudara. Tapi kalau kemudian dia sholat, ya, namun kemudian dia menampakkan isi hatinya, dia muntahkan isi hatinya dengan tulisan dia caci maki Islam dan yang lainnya, kita katakan ini orang munafik. Sholat itu Islam, ini dengan sholat dia itu tanda iman, namun dia mencaci maki Islam, menghina Islam, ya, dengan videonya di YouTube, dengan medsosnya, maka dia orang munafik. Dia orang munafik, dan ini tidak menghukumi hati, kita menghukumi lahiriah. Lahiriahnya kita ketahui dari ucapannya, ya, dari ucapannya, dari sikapnya. Kemudian dalil yang lain dari Abu Abdullah Tariq ibn Asyaim radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia kafir dan dia meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, haram maluhu, maka haram mengganggu hartanya, wadamuhu, mengganggu darah dan fisiknya. Sedangkan tentang masalah apakah dia pura-pura ataukah tidak, wa hisabuhu 'alallahi taala. Perhitungan pastinya apakah dia pura-pura, apakah dia sebenarnya orang munafik ataukah tidak, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia belum menampakkannya. Kalau dia sudah menampakkannya dengan perkataannya, ya, dengan ucapannya, dengan tulisannya, ya kita nilai sebagaimana mestinya. Ya, semestinya nilainya munafik, ya dia adalah orang munafik. Ya, kemudian dari Abu Ma'bad Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apa pendapatmu jika aku berjumpa dengan orang kafir, lantas kami perang. Fadroba ihdayadaya bisayf, dan dalam peperangan tersebut dia potong salah satu tanganku dengan pedangnya. Maka dia tebaskan dengan pedangnya salah satu tanganku, fakoto'ah, sehingga tanganku putus. Sumalada, setelah itu saya berhasil bisa mendesaknya sehingga dia berlindung minni, dari seranganku, bisa jarotin, sampai dia mojok di satu pohon. Setelah terpojok di pohon, kemudian dia mengatakan, aslamtu billahi, aku masuk Islam. A'aktuluhu ya Rasulullah, bolehkah aku habisi orang itu? Dia baru saja memutuskan, memotong tanganku. Saya serang balik, dia terdesak. Terpojok sampai di ujung pohon, sampai dia enggak bisa kemana-mana karena belakangnya pohon, dia berlindung di situ. Dan begitu mau dihabisi, dia bilang, saya masuk Islam. Ya, saya masuk Islam. Bolehkah aku bunuh? Bolehkah aku habisi? Ba'da'an qolaha, setelah dia mengatakan saya masuk Islam, Nabi mengatakan, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Jangan kau bunuh dia. Kemudian Al-Miqdad menegaskan dengan mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah motong salah satu tanganku. Thumma qala dhalika, kemudian dia ngomong gitu, saya masuk Islam, ba'da ma qata'ah, setelah dia potong salah satu tanganku, maka masih tetap enggak boleh dibunuh. Nabi mengatakan, la taqtulhu, jangan bunuh dia. Kemudian Nabi katakan, fa in qataltahu, jika engkau nekat membunuh dia, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, maka dia berada di posisimu sebelum engkau membunuhnya. Dia berada dalam posisimu, dia berada di jalan yang benar. Dia berada di jalan yang benar sebagaimana posisimu sebelum membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi, qabla ayakula kalimatahulati qala. Sedangkan engkau berpindah ke posisi dia sebelum mengucapkan kalimat aku masuk Islam. Maka engkau di posisi orang kafir. Engkau di posisi orang kafir. Jika engkau nekat membunuhnya. Muttafaqun alaih di atas Bukhari dan Muslim. Ya, artinya ya, wajib megangi sisi lahiriahnya. Ya, sisi lahiriahnya dia masuk Islam. Ya sudah dia Muslim. Ya, sedangkan sangkaan-sangkaan itu kan dia cuma kedok untuk membela diri. Itu nebak isi hati. Itu nebak isi hati. Nah itu kan berdasarkan indikator yang ada. Karena dia terdesak baru mengatakan saya masuk Islam. Ini kan ngomongnya masuk Islam itu sekedar untuk melindungi diri. Bukan lillahi ta'ala mau masuk Islam. Nah, gitu. Tapi itu nebak isi hati. Itu nebak isi hati. Lahiriahnya dia masuk Islam. Yang dimaksud bahasanya, kalau engkau nekat membunuhnya, maka bertukar posisi. Dia di posisimu. Artinya dia adalah orang yang terjaga darahnya dan orang yang dinilai keislamannya, dan engkau di posisi dia. Artinya engkau adalah orang yang halal darahnya melalui jalur qisas untuk jika keluarganya menuntutnya. La anau bimanjilati fil kufri, bukan menempati posisi dia dalam kekafiran, dalam artian engkau jadi kafir, bukan jadi orang kafir, namun jadi seperti orang kafir yang halal darahnya. Yang dalam hal ini halal darahnya melalui jalur qisas. Kemudian dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ila huraqah. Huraqah haknya di dhamma, raknya di fathah. Petenun min Juhainah, salah satu anak kabilah Juhainah. Juhainah adalah kabilah yang terkenal. Min Juhainata, yang merupakan anak kabilah Juhainah. Fasubahna al-qaum ala miyahihim, kami serang mereka di pagi hari buta di miyahim, di daerah di dekat sumber air mereka. Maka serangannya serangan fajar. Serangan fajar bukan serangan fajar duit. Nah, ini serangan fajar pedang dan yang lainnya. Wa lahiqtu ana wa rajul minal ansar, maka mereka kocak kacir di serangan fajar itu. Mereka kalah, kocak kacir. Aku dan salah satu ansar mengejar salah satu mereka. Usama bin Zaid ditemani dengan satu kawannya mengejar salah satu mereka. Akhirnya terkejar. Falamma ghusyainahu, maka tatkala kami berdua mengepungnya. Dia dalam posisi enggak bisa lagi lari, dikepung oleh dua sahabat Nabi, satu Usama bin Zaid, satu orang Ansar. Maka setelah dalam keadaan terkepung, yang orang kafir yang tadi dikejar ini tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dalam keadaan terkepung, tadi ngejak lari-lari enggak mengucapkan la ilaha illallah. Setelah enggak bisa lari, terkepung baru bilang la ilaha illallah. Kenapa enggak sejak tadi? Sudah bikin ngos-ngosan lari-lari, enggak mengucapkan la ilaha illallah. Setelah terkepung enggak bisa lari, bilang la ilaha illallah. Begitu mendengar la ilaha illallah, fakafa'anu al-ansari, maka sahabat Ansar tadi menahan tangannya. tidak mengayunkan senjatanya. Namun Usamah bin Zaid ini tidak. Wata'antuhu biramhi, kutusuk dia dengan tombakku. Hatta qataltuhu, sehingga aku berhasil membunuhnya. Falamna qadimna al-Madinata, maka setelah kami tiba di Madinah, karena ini pasukan yang dikirim, dan Nabi tidak berangkat, Nabi tidak ikut, Nabi hanya ngirim saja. Maka setelah kami pulang kembali tiba di kota Madinah, balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian di atas sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Usamah. Dan Usamah ini tentu anak muda sekali, karena ketika Nabi wafat Usamah umurnya baru 18 tahunan. Ini kejadian sebelum Nabi wafat. Ini Usamah mungkin umur 16 tahun atau mungkin sekitar itu. Tidak dijelaskan ini perang apa ya tadi, peperangan untuk mungkin bisa diketahui lebih pasti kalau kita cek di sirah ya, peperangan untuk memerang Bani Hurqah itu tahun berapa. Jelas ini ya, sebelum Nabi wafat, sedangkan saat wafat umur Usamah baru sekitar 18 tahun, mungkin 17 atau 18. Maka Usamah melakukan hal ini ya umur-umur belia, 15 atau 16. Maka Nabi memanggil Usamah dan Nabi katakan, "Ya Usamah, tuwahi Usamah, aku tal tahu ba'da maqala la ilaha illallah." Apakah engkau nekat membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dan itu Nabi ulang-ulang. Nabi marahi dengan cara mengulang-ulang kalimat ini. Ya Usamah, tu aku talta ba'da maqala la ilaha illallah. Ya Usamah, tu aku talta ba'da maqala la ilaha illallah. Nabi ulang-ulang marahnya gitu. Nabi tidak berhenti-berhenti mengulang kalimat itu. Famazala yukariruha, Nabi terus mengulang-ulang kalimat itu sampai aku berangan-angan. Anilam aku aslam tu kebeladali kaliyau. Sampai-sampai aku berangan berdemikian menyesal, menyesali tindakan dan keputusan yang telah diambil tadi. Dengan menyesal berandai-andai seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Dan tentu beliau ini ya, masuk Islam sejak lahir karena dan anaknya Zaid lahir bapak dan ibunya Muslim. Namun begitu dia sedihnya dengan teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia berangan-angan seandainya saya belum masuk Islam sebelum waktu itu. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqala la ilaha illallah wa qataltahu." Apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan kau dekat membunuhnya? Maka Usamah berusaha menjawab dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minasilahi." Wahai Rasulullah, berdasarkan indikator yang ada, suasana, konteks, sikon, berdasarkan konteks, sikon, suasana, maka dia hanya mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut senjata. Takut senjata. Kalau dia memang mau masuk Islam, ya tidak perlu sampai harus lari-lari dulu. Maka Nabi tidak menerima alasan konteks, alasan indikator, alasan sikon. Nabi tidak terima. Nabi katakan, "Afala saqaqta an qalbihi?" Apakah engkau telah belah jantungnya dan kau lihat isi hatinya? Bahasanya itu mengucapkan la ilaha illallah sekedar pura-pura. Afala syakokta an qalbihi, apakah telah engkau belah jantungnya sehingga engkau tahu apakah dia betul mengucapkan la ilaha illallah ataukah sekedar pura-pura. Fama zala yukariruha, maka Nabi terus menerus mengulang kalimat ini sampai-sampai aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam hari itu. Seandainya aku baru masuk Islam hari itu. Maka kalau di riwayat ini yang Nabi ulang-ulang itu adalah kalimat ini, asokakta an qalbi, apakah engkau telah belah dadanya, kau lihat isi hatinya, itu mengucapkan la ilaha illallah karena ingin masuk Islam ataukah sekedar pura-pura, apakah engkau belah dadanya, apakah engkau telah lihat isi hati. Diulang-ulang. Ini artinya dia itu mengucapkan la ilaha illallah menurut keyakinan Usama, dia itu mengucapkan la ilaha illallah adalah mu'tasiman biha, melindungi diri dengan ucapan la ilaha illallah supaya minal qatli, aman dari kematian. La mu'taqidan laha, bukan karena meyakini kebenaran la ilaha illallah, namun alasan sikon, alasan indikator, alasan konteks tidak Nabi terima. Tidak Nabi terima. Ini mengajari kepada kita bagaimanakah kencangnya memegangi pegangi lahiriahnya, mengajulah pada lahiriahnya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku da'wanan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.